إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Kita mungkin setiap pagi kalau pas tidak bekerja itu istirahat di rumah ya. Ada yang baca koran, ada yang pas jalan-jalan, ada yang pas nyirami apa, membersihkan rumah. Ada yang sedang minum kopi, ada mungkin juga yang sedang lihat televisi. Kemudian dari kejauhan di samping itu terdengar suara begini dari masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi jam 6 itu. Menurut pengalaman panjenengan, kalimat berikutnya apa? Apa, Pak? Ya. Umumnya kemudian innalillahi wa inna ilaihi. Begitu, Pak ya. Maksud saya begini. Mbok sekali tempo kita itu angan-angan begitu. Jangan-jangan yang diumumkan itu istri saya, anak saya. Atau saya. Itu loh maksud saya itu di situ. Di sebelah rumah saya sendiri ada pengumuman begitu, saya sering mengingatkan kepada keluarga. Kalau yang diumumkan itu bapak, gimana kamu? Ya? Itu mungkin, Pak. Bukan omong kosong. Dan kalau kita itu hidup di situ, kemudian nanti Allah itu mewafatkan kita di tempat itu, akan digitukan sama tetangga kita dan takmir masjidnya. Ya? Tidak lama kemudian orang semua berdatangan, teman-teman, saudara, ini, dan sebagainya, tetangga-tetangga. Ada yang ngusungi mungkin sibuk cari apa namanya kain kafannya, ada yang mau dimandikan di mana, sakitnya apa, dan macam-macam. Nah, sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, mesti harus ada waktu yang dipakai untuk mikir itu. Boleh dengan kesibukan kita bekerja, meniti karir, jalan-jalan ini, boleh. Tapi yakinlah satu saat kita akan diumumkan orang kaya itu tadi. Yakin? Pasti, Pak. Maksud saya begini. Oh, kalau begitu kekuasaan Allah itu menjadi kuat. Iya. Maka yang akan saya terangkan kepada panjenengan itu, satu adalah al-amnu min makrillah. Orang tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah. Yang kedua adalah al-qunutu min rahmatillah. Orang tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah SWT. Oleh penulis kitab itu dijadikan satu. Apa intinya? Kira-kira penulis kitab itu berpesan begini, Mas, sampean itu kalau sudah syahadat, ya dua itu harus dipegangi. Salah satu makna syahadat itu di situ. Al-amnu min makrillah itu orang merasa aman dari murkanya Allah. Kalau di malam hari habis bekerja, habis santai sama keluarga, kalau kita di perumahan, portalnya sudah ditutup, sekuritinya sudah siap menjaga 24 jam, pagar rumah kita juga sudah dikunci, pintu rumah kita juga sudah dikunci, kamar sudah dikunci, pikiran kita aman. Aman. Tapi kata Allah, jangan. Jangan. Dengan bahasa lain seolah-olah Allah itu bilang, "Loh, tangan saya itu loh bisa jangkau kesampaian itu." Ya. Tangan saya itu loh bisa jangkau kesampaian itu. Ya. Oleh karena itu disebut oleh Allah dua hal kondisi dan keadaan orang itu yang kadang-kadang nun sewu lupa bahwa Allah itu bisa menjangkau. Apa yang pertama? Nah, Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayataw wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari bahaya yang saya berikan kepada mereka ketika mereka sedang tidur? Nah, maka saya buat ilustrasi tadi. Portalnya sudah ditutup, security-nya sudah siap 24 jam. CCTV-nya juga dipasang. Pagernya kita yang tinggi sudah dikunci, rumahnya sudah dikunci. Kamarnya dikunci, aman. Tapi kata Allah, namun demikian, apakah mereka merasa aman dari murkaku ketika mereka sedang tidur? Nah, Bapak, para jamaah sekalian, buat sekali tempo kita itu mau tidur sama istri saya itu bilang, jangan-jangan besok saya nggak bangun lagi. Nah. Ya. Kadang-kadang kita itu masih relatif muda usianya, guyonnya begitu. Guyon, tapi bukan serius. Mbok diseriusi sekali tempo. Ya. Mbok sekali tempo diseriusi. Itu biasa, Pak. Orang bersahadat begitu-begitu biasa sebenarnya kan. Bukan aneh dan itu bukan nakut-nakuti, Pak. Enggak usah ditakut-takuti, ya pasti begitu kok. Nah. Yang jadi bahasan berikutnya, mengapa disebut oleh Allah orang itu sedang tidur? Tidak boleh merasa aman. Kita semuanya bisa paham, orang tidur itu merasa wahum, orang merasa aman sudah. Orang yang panik tidak bisa tidur, orang yang sakit tidak bisa tidur, orang yang kekurangan tidak bisa tidur, orang yang gelisah nggak bisa tidur. Dia bisa periksa ke dokter jiwa, ngapain saya nggak bisa tidur? Nah, kasih obat baru bisa tidur. Tapi oleh karena itu Allah menyebut tidur, wahum naimun, ketika mereka sedang tidur. Pikirannya orang itu aman. Tapi kata Allah, jangan. Tahan dulu bisa menjangkau di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, disebut oleh Allah, ya. Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Nah, ini beda lagi. Disebut oleh Allah sedang yal'abun, main-main. Ya kalau panjenengan dan saya pergi serius mencari maisha bekerja. Tapi ini main-main nih. Orang. Logikanya gimana? Orang yang lagi main-main itu rokok. Orang itu luang waktunya, Pak. Dia tidak dalam keadaan sempit. Dia tidak dalam keadaan ditugasi mencari maisha. Karena sudah santai. Yal'abun, main-main. Tapi jangan merasa aman dari murkanya Allah yang kemungkinan datang dengan tiba-tiba. Kalau saya tanya gini, Pak. Apa ada di dunia ini orang yang diistimewakan oleh Allah, enggak bisa dijangkau oleh Allah? Jawabannya apa? Enggak ada. Enggak ada. Saya pernah menyebutkan di mimbar ini, itu yang ceramah yang tahun bulan berapa itu ya. Pamannya Rasulullah itu luar biasa, Pak. Namanya Hamzah. Orang itu meninggalnya pada waktu perang Uhud. Tidak diduga sebenarnya. Meninggalnya di tangan pembunuh bayaran. Di medan perang. Kok bisa? Padahal orang itu sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Di dalam tarikh sejarahnya diceritakan bahwa orang-orang Islam kalau hijrah itu sembunyi-sembunyi, Pak. Tapi ini Hamzah tidak. Terang-terangan. Disegani dan pemberani. Bukan hanya disegani, pemberani. Enggak ada yang... Tapi matinya tragis. Di tangan pembunuh bayaran. Namanya Waksi. Dalam jarak 2 meter, tidak tahu kalau itu ada Waksi, dan Waksi itu adalah tidak tercatat sebagai tentara kafir, maka dibiarkan aja oleh orang Islam, dalam 2 meter, tombak Hamzah itu, meninggal di situ. Ini enggak masuk, kok bisa itu orang gagah, perkasa begitu, kok matinya hanya begitu. Ya, biasa bagi kita. Makanya enggak ada yang istimewa. Semuanya begitu. Nah, jadi separuh dari konsentrasi pikiran kita atau berapa persen setiap saat itu dilayangkan di situ. Mah, kita itu tidak boleh aman dari murkanya Allah. Bisa loh dengan tiba-tiba, nah begitu. Nah, enak, Pak, kalau hidup itu dengan penuh, diisi dengan syahadat tadi, itu maknanya. Ya. Kalau enggak, waduh, sudah mau diraih semuanya ini. Kalau bisa membuat orang tidak berdaya, itu sebuah kebanggaan. Jangan. Ya. Jangan. Nah, bagian yang kedua yang disebutkan adalah al-ya'su min rawhillah aw al-qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah. Kedua-duanya itu sebuah pengertian bahwa seolah-olah Allah enggak mampu tadi. Nanti saya hubungkan dengan tobat, Pak. Ini mumpung akhir tahun. Pak, Nabi siapa yang usianya sudah sepuh lalu enggak punya anak-anak itu, Pak? Nabi Ibrahim. Pikirannya Nabi Ibrahim itu masih ada harapan punya anak apa enggak ya kira-kira? Karena sudah sepuh. Ya. Sudah 10 tahun berumah tangga, belum juga mendapatkan apa? Putra. Tapi begitu anaknya sudah besar, dewasa, disuruh apa, Pak? Suruh menyembelih. Pertanyaannya begini, ketika mau merebahkan anaknya, saya baca di tafsir itu anaknya pesan, Pak. Kalau pakai bahasa kita begini, ya, nanti kalau mau menyembelih saya, tangan saya itu diikat. Kaki saya juga diikat, supaya saya tidak bisa banyak bergerak. Lalu mata saya ini, wajah saya ditutupi. Nanti jangan-jangan ayah melihat saya enggak jadi. Pertanyaannya begini, apakah ketika mau merebahkan anaknya sudah begitu mau disembelih, Ibrahim sudah mengerti bahwa nanti akan diganti dengan binatang? Jawabannya apa, Pak? Belum. Kok dilaksanakan, Pak? Nah, jangan diukur panjenengan, Pak. Sudah diberitahu begini-begini menurut masih kadang-kadang, iya toh temenan toh, kan masih begitu. Ya. Mohon maaf, ini rada ngeritik dikit-dikit enggak apa-apa, Pak. Orang di situ itu loh sebenarnya ada kesempatan, enggak ada alasan syariat antara sholat sendiri dengan sholat jamaah itu pahalanya bandingannya berapa, Pak? Semua orang tahu kan? Satu banding berapa? 27. Tapi itu kalau dikeruskan rupiah, baru orang rebutan. Jaman kalau saya sendiri cuma dapat 1 juta loh ya. Nanti jamaah, 27 juta. Kira-kira penuh enggak, Pak? Ya enggak muat. Memang jujur saja, kadang-kadang kita itu ngukurnya semata-mata aspek itu. Padahal di balik dunia itu nanti ada yang sana yang kita bidik itu di akhirat itu. Nah, wis, saya balik ke sini. Jadi, seolah-olah dengan sudah sepuhnya Ibrahim itu berputus asa dari rahmat. Ini bukan hanya orang tidak punya anak saja, Pak. Ada banyak hal, banyak contoh misalkan. Nah, kisahnya sedikit di Quran begini, wa nabbi'uhum an dhaifi Ibrahim. Muhammad terangkan. Zaman dulu kan ada Nabi Ibrahim yang ada tamu toh. Jadi ada rombongan tamu ke Nabi Ibrahim yang tamu itu enggak diundang. Siapa tamunya itu, Pak? Para malaikat. Idh dakhalu alaihi faqalu salaman. Qala inna minkum majilun. Ketika mereka masuk di Ibrahim lalu menyampaikan salam, Ibrahim jawab dengan agak takut. Qala inna minkum majilun. Saya kok takut ya sama sampean itu siapa itu? Ini Nabi, Pak. Ya. Jawabannya malaikat apa? Qalu la taujal inna nubasyiruka bighulamin alim. Jangan takut, kata malaikat. Lalu saya ini datang kepada sampean ini akan memberi kabar gembira bahwa sampean itu akan punya anak kok. Kita bisa ngenangan, Pak, orang sudah bertahun-tahun yang didambakan anak, gak punya anak. Lalu ini ada berita begitu. Tanda petik, Ibrahim sebenarnya sempat tidak percaya. Nanti saya kaitkan dengan syahadat. Sempat tidak percaya. Ya, lalu Ibrahim menjawab, "Abasyartumuni ala ammasanyal kibaru fabima tubasyirun?" kata Ibrahim. Dari mana kamu bisa memberi kabar gembira kepada saya? Wong saya ini sudah tua. Itu kalau saya jadi Ibrahim, saya lanjutkan begini, ibumu itu Bu Ibrahim itu ya sudah tua. Nah, memang melihatnya secara biologis Ibrahim, physically, fisiknya saja. Secara dohir, jujur saja, siapa saja kalau sudah semakin sepuh, nafsu libidonya sudah berkurang, menurun, jelas itu. Lalu ibu, remaja-remaja putri, ibu-ibu juga akan ada masa-masa di mana sudah tidak memproduksi, sudah menopause. Ya, wis, itu urusannya ibu-ibu, bukan urusan kita. Ya. Nah, lalu malaikat memberikan kabar, basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Loh, saya ini memberi kabar gembira sampean ini dengan benar. Sampean jangan putus asa. Baru Ibrahim sadar. Ya, wa may yaqnut min rahmat rabbih illa dhalun. Iya, memang enggak ada orang yang putus asa dari rahmatnya Allah itu kecuali orang yang sesat. Wes. Mari kita kembangkan. Ini putus asa dari mana, Pak? Macam-macam. Coba sih sekali tempo tanya-tanya di tetangga, teman-teman itu. Ada pengalaman spiritual enggak? Pengalaman spiritual itu pengalaman rohani, Pak. Ya. Saya sudah 59 umur saya, kurang 7 bulan atau 8 bulan ini 60. Punya pengalaman spiritual. Banyak. Bukan nabi, bukan rasul. Banyak bukan nabi, bukan rasul. Tapi kesempatan itu masih diberi oleh Allah. Jangan berputus asa. Baik, kita kembangkan dikit. Ada teman saya namanya Mas Heru. Kerjanya di Miwon apa yang di Miwon pabrik apa itu, Pak? Yang di Mojokerto itu loh. Ajinomoto, Ajinomoto. Dia punya jabatan, tiap hari antar jemput pakai mobil. 8 tahun enggak punya anak, tentu saja gelisah. Istrinya juga bekerja, karir di masyarakat. Periksa ke Surabaya, dokter Objin yang paling jempolan. Uang duit ada. Dokternya bilang gini, Mbak Firta, sampean enggak bisa punya anak. Bisa tapi pakai bayi tabung. Berapa dok biayanya? Ini 7 tahun yang lalu. Ya paling sekitar 45 sampai 50 juta. 50 juta. Lalu jawabnya begini, oh saya pakai berangkat haji aja. Waktu itu haji tidak menunggu kayak sekarang ini. Ya. Tingkat keberhasilannya, ya kemungkinannya cuma 25%. Akhirnya memutuskan untuk berangkat haji. Pamitan sama dokternya. Kalau saya boleh menyebut dokternya, Dokter Heri Paraton. Mungkin ke ibu-ibu banyak kenal. Dokter yang dianggap paling jempolan. Surabaya. Nggak tahu di rumah sakit mana itu. Bes. Bukan itu yang terpenting, Pak. Nanti ada hubungannya dengan tauhid. Ketika mau berangkat, pamitan sama dokter. Dok, saya mau berangkat haji. Nanti saya mau berdoa di sana. Doakan ya, saya punya anak. Dokternya mencep. Mencep itu apa? Nguyu tapi apa? Sini. Saya bilang ke saya, oh jangan disalahkan, wong dia punya pakai disiplin ilmunya saja kok. Jadi disiplin melalui teorinya dia, sudah berjuta-juta ditelusuri, dipelajari, ya boleh saja dia mencep. Budal. Waktu mau syukuran berangkat haji, saya diundang, saya diminta untuk kasih tausiah, lalu saya bilang gini ke berdua, wis sampean pasrah sama Allah. Mana yang lebih baik? Sampean sudah 9 tahun berumah tangga, tidak punya anak, pasrah aja kepada Allah. Naudzubillah, anak itu kadang-kadang kalau enggak ketepaan, ya jadi repotnya orang tua. Ada di Quran, wis saya terangkan. Tapi, di sana ada doa-doa yang mustajabah. Yang bilang itu Rasulullah. Berdoalah mana yang lebih baik buat saya punya anak apa tidak. Wes berangkat, habis itu pulang. Habis pulang kemudian 2 bulan periksa lagi kembali ke dokter Heri Paraton. Dites kehamilan, ternyata hamil. Apa komentarnya dokter? Mbak Firta, hamil ya sampai ini? Kok iso? Merinding kamu. Nah, masih hidup. Dokternya masih hidup, pasiennya masih hidup. Anaknya sekarang sudah 6 tahun, namanya Rahma. Tetapi di tauhid begini, Pak. Oh, kalau begitu saya enggak punya anak, tak berangkat haji dong biar punya anak. Jangan. Berangkat haji jangan lihatnya untuk itu. Nanti ada bab berikutnya yang saya terangkan itu. Contoh yang lain misalkan. Pak, sampean kok buka peracangan itu kok iso laris ini dagangannya gimana? Oh, iki oleh sholat duha. Nah, itu enggak ada di tauhid, Pak. Orang niat sholat duha bukan untuk ngelariskan dagangannya itu, Pak. Habis sholat berdoa, nah itu yang ada. Niat haji memenuhi panggilannya Allah, sampai di sana berdoa, nah itu yang ada. Jangan haji niatnya supaya itu tadi. Nah. Oh, kalau begitu rahmat Allah itu luas. Jawabannya iya. Iya. Orang tidak punya pekerjaan, jadi punya pekerjaan juga begitu. Orang sakit juga disehat juga begitu. Tapi sekali tempo ada begini. Ada jamaah yang tanya sama saya, "Lho, Pak Haji, saya sudah tidak berputus asa, keluarga saya sakit, ini sudah berharap rahmatnya Allah, berdoa ini kok masih tetap meninggal?" Iya enggak? Loh, sampean punya sifat, sikap dan sifat tidak putus asa dari rahmatnya Allah, itu sudah bernilai ibadah. Apalagi sampean merelakan itu tadi, sudah wafat itu. Jadi jangan hasilnya, prosesnya ini yang diminta itu. Hasilnya itu Allah enggak tahu kita itu. Enggak ada jaminan kok orang yang berobat itu kemudian sehat terus. Enggak. Jadi, dalam topik ini, orang yang sudah la ilah illallah, seperti kita, oh kalau begitu Allah itu segala-galanya, Pak. Iya. Loh katanya 2014 itu nanti tahun macan, Pak. Orang yang lahirnya 25 Agustus atau 26 Agustus itu bintangnya Virgo. Ya, apalagi lahirnya itu Jumat Pahing. Itu hitungannya sama istrinya kan 27, Pak. Nah, itu tambah kenek kalau begitu, Pak, namanya. Katanya orang yang berusaha itu nanti jadi, lalu peluangnya sempit. Ya jangan percaya begitu-begitu, Bang, sudah syahadat tiap hari. 2013 ya sudah la ilaha illallah, 2014 ya la ilaha illallah kok. Yang bawa optimis, Bang, Allah itu luas. Kalau orang itu bisa bicara sama orang itu akan diginikan sama, "Mas, Bang, sampean aja nggak percaya saya kalau saya ini bisa kok." Nah, ya sudah, percaya saja sama yang lain. Banyak, Pak, contoh-contoh kecil di masyarakat itu, walaupun kita ini bukan Nabi, bukan Rasul itu tadi. Ya. Ini loh yang harus selalu kita ingat-ingat itu ya. Ada dua tadi. Orang tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah, sekaligus tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Enak di situ. Orang kalau pikirannya begitu itu. Ini salah satu makna dari syahadat. Makanya ini pembong akhir tahun, saya tobat mengakhiri segala-galanya nanti 2014 jadi orang bersih. Makanya tobat itu tidak boleh begini. Dulu sudah saya aturkan ke panjenengan itu. "Ya Allah, ampunilah saya. Jika engkau menghendaki, berikanlah rahmat kepada saya. Jika engkau menghendaki." Kelihatannya bagus, tapi enggak boleh. Mengapa enggak boleh? Satu, orang enggak serius begitu itu. Yang kedua, ya, orang itu merasa bahwa ada kekuatan lain selain daripada Allah yang lebih mampu. Yang ketiga, orang itu merasa dosanya itu sudah terlalu banyak, menggunung, jangan-jangan ngerepot nogosi Allah. Nah, bagi Allah enggak ada yang repot. Nah, bagi kita itulah yang kadang-kadang pakai repot, pakai susah, dan sebagainya. Ini salah satu daripada makna asyhadu an la ilaha illallah. Rahmat Allah itu luas dan kekuatan kekuasaannya Allah itu bisa menjangkau siapa saja dan tidak seorang pun di dunia ini bisa diistimewakan dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya tetap diberikan rahmat barokah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.